Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat surah Al-Anbiya yaitu Surah Al-Anbiya ayat 20, yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Artinya mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Maksudnya kita sebagai orang mukmin adalah menjadi manusia yang mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa malaikat bertasbih pagi, siang, dan malam. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya, tidak memiliki nafsu dan tidak memiliki keturunan. Di dalam hadis yang lain menjelaskan, ketika malaikat yang ada dalam diri kita, kiraman dan katibin, setiap manusia pasti ada. Ketika manusia itu telah meninggal dunia, maka malaikat itu naik ke atas menemui Allah. "Ya Allah, tugas kami sudah selesai," kata malaikat kiraman dan katibin. "Apakah bisa kami tinggal di dunia, di langit, karena yang ada dalam diri manusia sudah meninggal dunia?" Allah mengatakan, "Tidak, langitku sudah dipenuhi bumiku. Apakah kami bisa tinggal di bumi? Tidak, bumiku juga sudah dipenuhi makhlukku. Jadi kami tinggal di mana, ya Allah?" "Kalian tinggal di samping kuburan orang-orang mukmin. Kalian bertasbih dan berzikir dan memuja, memujiku, dan fahalakan hadiahnya kepada orang-orang mukmin." Artinya, malaikat sendiri bisa memberikan pertolongan, yaitu syafaat, kepada orang-orang yang mukmin yang telah meninggal dunia. Artinya, mereka senantiasa bertasbih dan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Manusia sendiri bisa lebih mulia ketimbang malaikat. Misalnya ketika Nabi Muhammad SAW diisra mi'rajkan, Nabi Muhammad SAW langsung naik ke langit menemui Allah. Yaitu kenapa? Karena manusia bisa lebih mulia dari Allah apabila karena manusia bisa lebih mulia dari malaikat apabila manusia itu bisa memelihara akalnya dan bisa memelihara nafsunya dan bisa mengerjakan perintah Allah secara rutinitas sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk juga sahabat Anas bin Malik, dan ibadahnya persis seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah. Pemirsa RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa kita dituntut untuk mengingat Allah. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali mengamplifikasikan ibadah semata-mata kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yadhkuruna Allah," bahwa kita senantiasa mengingat Allah di waktu berdiri. Kenapa? Karena banyak orang berdiri bekerja sambil ingat Allah. Kita dituntut untuk mengingat Allah di waktu duduk. Kenapa? Banyak manusia bekerja dalam keadaan duduk, maka dia harus ingat Allah. Manusia harus mengingat Allah di waktu berbaring. Kenapa? Karena banyak juga manusia ketika istirahat ingat Allah. Dimanapun kita berada, di mana tempat pun, satu detik pun kita bekerja atau sebagainya dalam hidup kehidupan kita, kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingat kita, mengingat hambanya apabila hambanya senantiasa mengingatnya. Dan Allah tidak akan pernah melupakan manusia yang senantiasa tunduk dan patuh dan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ustaz Suhedi. Para pendengar rahimakumullah, sejenak kita merenungkan kembali ayat ini di mana Allah mengatakan yusabbihuna al-laila wan nahara, mereka bertasbih pada waktu malam dan siang. Tasbih itu maknanya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari segala sifat-sifat yang tidak layak pada Allah, mensucikan Allah dan membersihkan gambaran tentang Allah yang dari sifat-sifat yang tidak layak, dari hal-hal yang ditundingkan yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, itulah gunanya tasbih. Ya, dan mengapa kemudian malaikat siang dan malam bertasbih memuji Allah? Karena ada gambaran bahwa ada orang-orang di ayat sebelumnya itu yang mereka itu waqalu taqazzar rahman waladan, ya, Allah mengambil anak, Allah sebagainya, Allah itu lemah, Allah itu tidak peduli, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersih dari segala tuduhan-tuduhan itu. Itulah gunanya kita bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu hal yang baik yang juga harus kita lakukan. Kalau malaikat bertasbih memuji Allah, maka kita juga sebagai manusia harus lebih banyak bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita terkadang di dalam kehidupan ini banyak meragukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terkadang meragukan Allah sebagai Tuhan pemberi rezeki. Mana ini rezeki, ya? Kok enggak datang-datang juga? Di situ kita mulai meragukan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah tasbih, karena dengan itu kita akan mencuci segala pikiran-pikiran negatif kita yang sudah kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga di dalam kehidupan ini tanpa disadari atau tidak, disadari atau tidak, kita banyak melakukan tindakan-tindakan yang menyematkan kepada Allah sifat-sifat kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah berusaha, enggak juga punya anak ini, enggak adil ini Tuhan, enggak kasih Tuhan sama aku dan sebagainya. Ya. Mungkin secara lahiriahnya kita tidak mengatakan bahwa Allah itu lemah, Allah itu, tetapi ada pikiran-pikiran negatif di dalam pikiran kita yang tanpa kita sadari atau tidak, ternyata kita sudah meragukan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan untuk yusabbihuna laila wan nahar, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam dan siang. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa setelah selesai daripada salat, salah satu wiridnya itu adalah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, ketika kita membaca subhanallah itu artinya kita mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak disematkan kepada Allah. Kita membersihkan diri kita lagi, membersihkan pikiran kita dari segala sangkaan-sangkaan yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita pahami bahwa tasbih kita, tahmid kita, dan takbir kita yang kita lakukan selesai salat, tujuan utamanya adalah untuk kembali mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu adalah lahu man fis samawati wa man fil ard, Allah yang berkuasa sepenuhnya dan semutlaknya di atas alam semesta ini. Terima kasih Ustaz Suhaili dan Ustaz Perdana. Kita ambil apa, kita lihat sedikit ayat 20 dari surah Al-Anbiya ini. Tiga yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, yusabbihuna, semua, tidak saja malaikat, tapi hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia dan malaikat, semua bertasbih siang dan malam. Siang dan malam karena apa? Karena manusia melakukan sholat zuhur, asar di siang hari, maghrib, isya dan subuh di malam hari. Jadi itu adalah sholat yang rutin. Di samping itu juga kita mengucapkan syukur dan alhamdulillah setiap kita mendapatkan kenikmatan atau ketika terhindar dari musibah, itu juga merupakan suatu tasbih. Kemudian kita mengatakan juga bertasbih di siang dan malam dan tidak henti-hentinya, karena kita menemukan di satu daerah siang, di daerah lain malam, di daerah itu malam, di daerah lain siang, dan seterusnya. Jadi siang dan malam di dunia ini tidak pernah habis-habisnya, dan di setiap saat kita menemukan kumandang azan, dan di setiap saat kita menemukan manusia sholat, dan setiap saat kita menemukan manusia berzikir, dan di setiap saat kita menemukan manusia bertasbih. Dengan demikian menggambarkan kepada kita alam semesta bertasbih dan semua bertasbih. Karena apa? karena memang kehidupan ini berputar terus-menerus dan tiada henti-hentinya untuk bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah, pesan yang ketiga, bertasbih mensucikan Allah artinya ikhlas dalam bekerja. Bekerja dengan serius dan tekun, melakukan semaksimal mungkin untuk menuju masa depan yang cemerlang. Kita berada di ambang Muharram dan kita akan meninggalkan Zulhijjah, maka kita jadikan semangat berkorban di bulan Zulhijjah untuk menghadapi masa depan di tahun baru dengan semangat ikhlas bekerja dan kerja maksimal. Karena apa? Karena seluruh alam bertasbih, sucikan namanya dengan cara ikhlaslah dalam bekerja. Itu sangat membahagiakan. Terima kasih kepada Ustaz Perdana dan Ustaz Jenal yang telah menjelaskan surah Al-Anbiya ayat 20 begitu detail dan begitu bagus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu mereka dan bagi kita menambahkan, menguatkan menambah ilmu ilmu kita dan menguatkan ibadah kita dalam hidup kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya.